Makanya seluruh makhluk akan bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak peduli apakah itu makhluk yang ada di langit ataupun makhluk yang ada di bumi. Bahkan sampai langitnya pun juga bertasbih. Dan buminya pun juga bertasbih. Jadi yang bertasbih bukan hanya manusia yang berada di atas bumi, bukan. Yang bertasbih bukan hanya malaikat yang tinggal di langit, bukan. Tapi yang akan bertasbih juga langitnya ikut bertasbih, serta buminya juga ikut bertasbih. Bukan hanya langit dan buminya, termasuk setiap makhluk yang tinggal di dalam dua tempat tersebut. Kalau di langit yang tinggal di sana adalah siapa? Para malaikat. Kalau di bumi yang tinggal di atasnya adalah para manusia, para jin, para hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk benda-benda mati yang ada di atasnya. Ustaz, apa iya Ustaz? Apakah gunung bisa bertasbih? Apakah pohon bisa bertasbih? Apakah binatang bisa bertasbih? Kita katakan semuanya bisa bertasbih. Walaupun kita tidak mendengar tasbihnya mereka. Kenapa kita berani mengatakan bahwasannya bumi, bulan, matahari, bintang, dan segala apa yang ada di langit serta apa yang di bumi itu bertasbih. Kenapa kita berani mengatakan seperti itu? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti itu. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan dibaca dalam Al-Quran surat Al-Isra. Ayatnya 44. Di dalam surat Al-Isra ayat 44, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, 7 lapis langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya, semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat berapa? 44. 7 lapis langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Maksudnya yang di dalam apa? Yang di dalam langit dan bumi. Semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwa bumi seluruhnya dan langit seluruhnya beserta apa yang ada di atas keduanya semuanya bertasbih kepada Allah. Lalu ditegaskan kembali oleh Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Jadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa langit, bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya bertasbih. Kemudian Allah menegaskan lagi bahwa tidak ada sesuatu apapun melainkan dia bertasbih dengan memuji Allah. Loh Ustaz, masa batu yang ada di bawah kaki saya bertasbih? Ibu-ibu yang di luar sekarang duduk di atas kursi, di bawahnya ada apa? Batu. Apakah itu termasuk benda dan makhluk Allah atau bukan? Iya, termasuk makhluk Allah. Kemudian ibu-ibu yang di sampingnya ada pohon, itu makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. Mungkin yang di luar yang melihat ada ayam, kemudian ada burung, ada daun. Itu semuanya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata ayat ini semuanya bertasbih. Coba ibu ambil batunya, didengarkan bu. Ada suaranya bu? Tidak ada. Percaya enggak bu batu itu bertasbih? Percaya enggak? Kan enggak dengar bu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak faham bagaimana mereka bertasbih. Jadi kita tidak paham, kata Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian itu tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Kalau manusia bertasbih menggunakan apa? Mulut, menggunakan lisan. Kalau kita bertasbih menggunakan lisan. Nah sekarang batu, batu apa ada mulutnya Ustaz? Kita katakan yang penting mereka adalah bertasbih. Masalah dengan apa mereka bertasbih. Kemudian bagaimana caranya. Kemudian keluar suaranya atau tidak. Itu kita tidak perlu cari. Karena kita tidak dibebani sama Allah untuk mencari itu. Kita hanya ditugasi oleh Allah untuk percaya. Dalam hal ini, dalam kaitannya dengan hal-hal yang gaib seperti ini, kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk percaya bahwa benda-benda tersebut bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tasbihnya beneran apa tidak Ustaz? Iya beneran. Jadi bukan hanya sekedar bohong-bohongan. Atau juga bukan ilusi sebagaimana yang dikira oleh sebagian kalangan. Wah itu kan cuma tasbih maknawi saja. Gak mungkin batu itu tasbih. Masa kambing tasbih? Tasbihnya kayak apa kambing? Ya, ya gak tahu toh ketika dia mengembik. Apakah dia itu mengembik kelaparan atau mengembik? Sedang bertasbih kita tidak tahu. Kemudian ketika daun-daun itu bergerak. Kemudian menimbulkan suara gesekan antara satu daun dengan daun yang lainnya. Apakah itu hanya sekedar gesekan murni atau mereka sedang bertasbih? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu yang penting di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalian tidak mengetahui bagaimana tasbih mereka. Dan ini sudah ditegaskan oleh para ulama kita, di antaranya oleh seorang imam besar dari kalangan mazhab Syafi'i, yaitu Imam Al-Azhari rahimahullahu taala, yang beliau wafat pada tahun 370 Hijriah. Di dalam kitab beliau namanya Tahdzibul Lughah, beliau menjelaskan bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mereka sujud kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Seperti mereka bertasbih juga kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Hanya saja kita para manusia tidak dibebani oleh Allah untuk mengetahui bagaimana cara makhluk itu bertasbih dan bersujud kepadanya. Jadi kalau misalnya tuh sujud, kalau misalnya tasbih dianggap aneh, lebih aneh lagi sujud. Kalau tasbih itu kan cuma dengan lisan, kalau sujud dengan anggota tubuh. Kepalanya ditaruh, kemudian tangannya diletakkan. Kalau ini kalau manusia. Nah kalau batu gimana? Batu ada kepalanya enggak bu? Enggak ada. Nah daun-daunan ada kepalanya enggak? Bagaimana mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita katakan mereka sujud kepada Allah. Walaupun kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka sujud. Jadi para makhluk tersebut, mereka bukan hanya bertasbih kepada Allah. Tapi juga mereka sujud kepada Allah Azza wa Jal. Makanya dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, semuanya bersujud kepada Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sujud kepada Allah. Wasyamsu dan juga matahari. Subhanallah. Matahari yang menerangi kita itu bu. Itu juga bersujud kepada Allah. Walqamaru dan juga bulan. Mereka sujud kepada Allah. Wannujumu dan bintang-bintang. Waljibalu dan gunung-gunung. Subhanallah. Sampai gunung-gunung pun juga bersujud kepada Allah. Wasyajaru waddawabu. Dan pepohonan serta hewan-hewan yang melata. semuanya juga bersujud kepada Allah. Wa kathirun minan nas, dan banyak di antara manusia. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa yang sujud kepada Allah ada langit, ada bumi, kemudian ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada gunung, ada pohon, ada binatang, dan ada sebagian atau banyak manusia. Berarti kalau Allah mengatakan wa katsirun minan nas, dan banyak dari manusia, berarti ada enggak di antara manusia yang enggak mau sujud? Wonten apa mboten? Wonten. Ya, bahkan mungkin kalau sekarang itu banyak orang yang enggak mau sujud. Sudah diberi Allah subhanahu wa ta'ala kepala. Sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tangan. Sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizki. Tapi untuk sujud malasnya luar biasa. Sudah dikasih Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari nafas. Enggak mau sujud. Alasannya macam-macam lah. Kesel, ngantuk, dan seterusnya. Tapi ketika disuruh berangkat ke kantor. Walaupun ngantuk bagaimanapun tetap apa? Tetap berangkat. Kenapa? Kenapa tetap berangkat walaupun ngantuk? Takut apa? Takut gajinya dipotong. Takut sama kepala kantor. Tapi enggak takut sama Allah. Takut gajinya dipotong. Tapi enggak takut nafasnya dipotong. Nah, kalau misalnya bos di kantor itu hanya bisa mengurangi gaji. Kalau Allah mengurangi nafas. Ya. Kalau bos di kantor hanya memotong gaji. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bisa memotong nafas seorang hamba detik ini juga. Na'udzubillahi min dzalik. Saat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala bisa mencabut nafas seorang hamba. Maka dalam hal ini kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Jadi ayat yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita bahwa seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk juga sebagian dari manusia, mereka sujud kepada Allah. Walaupun kita tidak tahu bagaimana cara sujudnya. Kewajiban kita sebagai insan yang bertakwa, ketika membaca di dalam Al-Quran, disebutkan bahwa para makhluk itu bertasbih kepada Allah. Kemudian juga dalam Al-Quran disebutkan bahwa para makhluk tersebut mereka sujud kepada Allah. Kewajiban kita hanyalah percaya dan menerima 100% tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa makhluk-makhluk tersebut mereka bertasbih dan sujud kepada Allah. Dan jangan merasa heran. Seandainya ada gunung sujud, kemudian ada pohon tasbih, ada binatang bertasbih. Tidak usah merasa heran. Pada zaman Nabi SAW saja, para sahabat mereka biasa mendengar makanan bertasbih. Jadi diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ketika makan, itu makanan yang dimakan itu bertasbih, mengucapkan tasbih. Dan para sahabat yang ada di sekeliling beliau mendengar tasbihnya makanan tersebut. Kalau tidak percaya silahkan kita buka. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqallal ma'. Kata ibn Mas'ud, pada suatu hari kami bepergian beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah perjalanan, kami kehabisan air. Air kami tinggal sedikit sekali. Untuk minum tidak ada, untuk wudu juga tidak ada. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Utlubu fadlatan min ma'in." Wahai para sahabatku, kumpulkan sisa-sisa air yang ada di tangan kalian. Karena mereka bawa perbekalan air. Air itu sudah hampir habis, tinggal sedikit sisanya. Nabi SAW mengatakan, ayo kumpulkan semuanya. Yang punya air, yang tersisa, entah itu di dalam tempat dia, entah di gelasnya, entah di tekonya, entah di tempat apanya, kumpulkan semuanya. Faja'u bi'ina'in fihi ma'un qalil. Maka para sahabat pun datang membawa sebuah bejana, semacam teko gitu atau yang semisalnya, di dalamnya ada air yang sedikit, kumpulan dari sisa-sisa air yang ada, yang tersisa di antara para sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah menerima teko tadi atau bejana tadi, air yang ada di dalamnya sangat sedikit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke bejana tersebut, kemudian beliau berkata, Hayya 'ala tuhuril mubarak wal barakatu minallah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayo sini, pada datang ke sini, silahkan bersuci di sini. Silahkan bersuci di dalam air yang penuh berkah ini, sesungguhnya keberkahan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Mas'ud, falaqad ra'aitul ma'a yanbu'u min baini asabi'i Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku telah melihat dengan mata kepalaku, air-air itu memancar dari antara jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi air yang awalnya cuma sedikit, kemudian airnya membludak karena ngalir dari mana, Bu? Dari antara jari-jarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengeluarkan apa? Air dari mana? Dari jari-jarinya. Ini namanya mukjizat. Ini namanya mukjizat. Akhirnya para sahabat pun mereka berwudu, ada yang minum, ada yang mandi, ada yang macam-macam. Dan airnya tidak habis. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, selain beliau menyaksikan bagaimana air-air itu mengalir dari jari-jarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mas'ud juga bercerita, walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'ami wa huwa yu'kal. Dan kami juga mendengar makanan yang dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah mendengar sendiri bagaimana makanan yang dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertasbih dan tasbihnya didengar oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mereka dengar bertasbih itu bukan hanya makanan, termasuk kerikil-kerikil yang dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertasbih. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Mu'jamul Awsat karya Al-Imam At-Tabarani dan juga dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Abu Nu'aim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata beliau, "Inni lasyahidun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi halqatin wa fi yadihi hasa fasabbahna fi yadihi." Kata Abu Dzar, pada suatu hari kami ngumpul-ngumpul berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang beberapa kerikil di tangannya. Ketika kerikil itu ada di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba kami mendengar kerikil-kerikil tersebut mengucapkan tasbih. Jadi yang bertasbih apanya, Bu? Kerikilnya. Jadi kerikil-kerikil yang ada di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertasbih. Wa fina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Dan di antara kami, di antara orang-orang yang hadir itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada siapa lagi? Ada Ali ibn Abi Thalib. Fasami'a tasbihahunna man fil halaqah. Semua yang hadir di situ semuanya mendengar suara tasbihnya kerikil-kerikil tersebut. Para sahabat kan keheranan. Akhirnya mereka penasaran. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kerikil itu yang lagi bertasbih itu diberikan kepada Abu Bakar. Diberikan kepada siapa? Abu Bakar. Fasabbahna ma'a Abi Bakrin. sami'a tasbihahunna man fil halaqah. Ketika kerikil itu diserahkan kepada Abu Bakar, ternyata kerikil-kerikil itu setelah sampai ke tangannya Abu Bakar, tetap kerikil itu mengucapkan tasbih. Dan kami semua mendengar tasbihnya kerikil itu ketika berada di tangannya Abu Bakar. Kemudian setelah itu, dari tangannya Abu Bakar, dikembalikan oleh Abu Bakar kepada Nabi SAW. Dan tetap kerikil-kerikil itu masih bertasbih. Thumma dafa'ahunna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Umara fasabbahna fi yadihi. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerikil yang masih bertasbih tadi diserahkan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sampai di tangannya Umar, ternyata kerikil itu juga masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ada di situ semuanya mendengar tasbihnya. Thumma dafa'ahunna ila Utsman ibn Affan fasabbahna fi yadihi. Kemudian diserahkan oleh Abu Bakar, oleh Umar kepada Utsman dan tetap masih juga kerikil itu bertasbih. Thumma dafa'ahunna ilaina falam yusabbihna ma ahadin minna. Kemudian setelah itu oleh Utsman diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ternyata ketika kerikil itu sudah dipegang oleh yang lainnya, tidak lagi terdengar apa? Bertasbih. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwasannya para makhluk itu mungkin saja dan sangat mungkin bertasbih. Buktinya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat mendengar sendiri bagaimana para makhluk-makhluk tersebut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengar sendiri bagaimana kerikil-kerikil itu bertasbih. Bahkan diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diracuni oleh seorang wanita Yahudi dengan cara dikirimi daging yang dagingnya sudah diracuni. Yang memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam selain wahyu dari Allah, kata Imam Ibnu Katsir, termasuk dagingnya itu ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku ini ada racunnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sedikit lalu kemudian tidak dilanjutkan memakan daging itu. Jadi tidak ada yang aneh, ya. Tidak ada yang mustahil seandainya para makhluk-makhluk tersebut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, para hadirin, hadirat dimanapun Anda berada, bahwa para makhluk-makhluk tadi mereka bertasbih karena diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya batu yang sedemikian kerasnya, batu yang tidak punya akal. Batu punya akal enggak? Enggak punya. Batu yang tidak punya hati. Batu punya hati enggak? Enggak punya. Seandainya batu yang tidak punya akal, batu yang tidak punya hati saja bersujud kepada Allah, saja bertasbih kepada Allah, saja merasa takut kepada Allah, bagaimana halnya dengan manusia yang tidak mau sujud? Berarti lebih atos daripada apa, Bu? Watu. Ya. Manusia itu punya akal tidak? Punya. Manusia punya hati enggak? Punya. Masa kalah sama batu? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Seandainya batu yang tidak punya hati saja, batu yang tidak punya akal saja, mereka mau bertasbih kepada Allah, mereka merasa takut kepada Allah, kok ada manusia yang tidak merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Dan mereka tidak mau bertasbih kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah. Berarti manusia ini na'udzubillah min dzalik, mereka lebih keras hatinya dibandingkan batu. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, para hadirin, kemudian juga para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Bahwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, agar kita lebih melembutkan hati kita lagi. Kita lebih memperbanyak tasbih kita lagi, lebih memperbanyak sujud kita lagi, lebih memperbanyak rasa takut kita, mempertebal rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak kalah dengan benda-benda mati yang ada di muka bumi ini. Seandainya para manusia, seandainya para batu, para binatang yang tidak dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal. Binatang hanya dikaruniai Allah insting, tidak dikaruniai akal. Kemudian mereka juga sebenarnya tidak dibebani oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, dalam arti mereka bukan makhluk-makhluk yang mukallaf. Tidak seperti jin dan manusia. Mereka saja tunduk dan patuh kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa gunung-gunung, seandainya mereka mendapatkan wahyu dari Allah, niscaya mereka akan hancur berantakan karena rasa takutnya mereka kepada Allah. Seandainya mereka yang tidak dibebani syariat oleh Allah Azza wa Jal, tetap mereka bertasbih, memuji Allah, tetap mereka sujud dan merasa takut kepada Allah Azza wa Jal, maka seyogyanya kita sebagai manusia pun, jangan sampai kita kalah dengan benda-benda mati tersebut, maka mari kita bertasbih, mengucapkan banyak-banyak subhanallah wa bihamdih, banyak-banyak kita sujud kepada Allah di dalam solat-solat kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa senantiasa mengucapkan tasbih dan berzikir kepadanya. Barangkali sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf karena pertimbangan kesehatan, kita tidak bisa seperti biasanya berhenti sampai jam 11. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengaruniakan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.